Subhanakallahul azim. Terima kasih diaturkan Bapak Faiz. Oh iya, baru ingat tadi seratnya serat Pali Ki Ageng Selo. Mengingatkan kembali besok Sabtu sore insyaallah dibabar serat Papali oleh Ki Herman Sinung Janatama pada asar. Adapun Rubaiyat Rumi oleh Cak Gus pada Isak hari Minggu malam Senin. Itu saja, monggo kita akhiri dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami Takmir Masjid Jenderal Sudirman, banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.